saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sebetulnya apa pengertian sabar itu? Ya, sabar, sabar, sabar. Apa pengertian sabar itu? Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata dalam syarah Thalathatul Usul, ya, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meneguhkan diri dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi unsur pertama tadi meneguhkan diri, ya. Kalau meneguhkan diri berarti dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang kedua adalah menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Jadi itu, menjaganya, menjaga dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan sabar itu terbagi menjadi tiga, ya. Pertama adalah bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau bukan karena kesabaran kita, mungkin kita tidak mau sholat pagi tadi. Subuh, ya, enak-enaknya tidur gitu. Seandainya bukan karena kesabaran kita, mungkin kita tidak mau menambah ilmu atau menuntut ilmu atau mendengarkan kajian-kajian tausiah-tausiah atau jihad, ya, di radio kita ini. Kalau bukan karena kesabaran kita, mungkin kita tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak berbagi kepada orang lain. Nah, ini kuncinya, ya. Jadi sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang haram yang bisa dilakukan oleh manusia ini. Tetapi ketika hamba, ya, menahan nafsunya, menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka itu nilainya sabar, gitu. Dan yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang dialaminya berupa berbagai hal yang menyakitkan, ya, dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari orang lain. Jadi menghadapi takdir Allah, menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah definisi sabar dan juga pembagian sabar. Sekali lagi, ikhwan fiddin, sahabatku, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, kalimat sabar ini begitu gampang, ya, begitu mudah untuk kita ucapkan, tetapi amat sangat berat untuk kita praktekkan. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustaz Ibadur Rahman Hafizahullah dari kajian kitab Riyadhus Salihin bab sabar. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.